kamu yang niatnya mau puasa penuh tapi jam segini udah dehidrasi parah. Itu tanda kamu kekurangan ion. Minum air putih aja nggak cukup. Mulai sahurmu dengan Pocari Sweat. Ionnya dapat jaga cairan tubuh selama berpuasa penuh. Pocari Sweat dapat bantu jaga cairan lebih lama di dalam tubuh, terutama saat kamu berpuasa seharian. Yuk, jaga puasa penuh selama Ramadan dengan minum Pocari Sweat yang juga aman untuk dikonsumsi anak. Dapatkan Pocari Sweat untuk stok sahur kamu dan keluargamu di Indomaret dan Alfamart terdekat. Pocari Sweat, ion saat sahur dan berbuka, jaga cairan tubuh.